Gugun Majnun. Alkisah, pada waktu itu semua jenis binatang sudah mempunyai raja masing-masing. Hanya jenis ayamlah yang belum mempunyai raja untuk memimpin bangsa ayam itu. Maka dewa mengumpulkan bangsa ayam untuk memilih siapa yang pantas menjadi raja. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai raja adalah tampan, pandai bicara, dan jujur. Wahai para ayam sekalian, maksud kalian kukumpulkan di sini adalah memilih raja dari bangsamu. Dan bagi yang memenuhi syarat, pada detik ini pula dia akan kunobatkan sebagai raja. Kami sudah memilih calon-calon yang sekiranya dapat dipandang untuk mengemban tugas sebagai raja, yaitu ayam negeri, ayam hutan, ayam kate. Nah, sekarang kupanggil satu persatu untuk memperkenalkan diri. Pertama, kuperkenalkan ayam negeri. Silakan berdiri. Nah, itulah wajahnya dan sekaligus suaranya. Berikutnya, kupanggil ayam hutan. Suaranya mengalun ke ruang angkasa. Begitulah tampangnya. Dan terakhir, ayam kate. Itu dia, kecil, mungil, dan lincah. Lihatlah gayanya. Ekornya berjingkat-jingkat ke atas. Calon-calon ini akan kupanggil satu persatu untuk maju ke mimbar ini. Dan ayam-ayam lainnya diharap mengikuti acara ini dengan tertib, sopan, dan aman. Setuju? Pertama-tama, kupanggil ayam negeri. Hamba Badara Dewa. Ya, cepat maju ke depan. Maaf Badara Dewa, hamba kurang begitu jelas apa yang dimaksudkan. Aku akan memilih kau sebagai raja. Sebagai meja. Raja, bukan meja. Kau tidak dengar? Maaf, Badara Dewa. Telingaku seperti tersumbat karet. Maaf, saya agak tuli. Apa tidak bisa lebih keras lagi? Mungkinkah dia ini dapat menjadi raja kalau tuli begini? Badara Dewa, segala tugas yang akan diberikan kepada hamba, hamba akan jalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, tetapi untuk mengemban tugas berat dan luhur ini, harus pandai mendengar dan pandai bicara. Untuk itu, aku akan mendengar pidatomu. Saudara-saudara sekalian, aku berdiri di sini untuk berdiri di atas kamu. Cukup sekian. Belum selesai kata-kata hamba, Badara. Kau berpidato terlalu lamban, tidak lincah, dan tidak dapat menguasai halayak ramai. Lalu bagaimana, Batara Dewa? Syarat untuk menjadi raja tidak terpenuhi. Maka dari itu, kau cepat-cepat saja turun dari mimbar ini. Turun. Selanjutnya, kupanggil ayam hutan. Cepat maju ke depan. Ya, Batara Dewa. Calon ini gayanya kelihatan biasa mencuri. Mencuri? Sudah kulihat banyak kali. Kau mencuri pohon padi Bapak Tani. Masa begitu? Mengapa Batara Dewa sampai menuduh hamba seperti itu? Waktu kau berangkat ke tempat ini, apakah bukan kau yang mengambil dan menghabiskan pohon padi Bapak Tani itu? Teman hamba, Batara Dewa. Ya, pokoknya aku telah mendapatkan laporan. Ada ayam hutan mencuri padi. Mencuri itu tidak baik. Payah ini. Belum apa-apa sudah ketahuan. Nah, mengaku bukan? Habis lapar sih, Batara. Dari hutan sampai kemari, jauh sekali, Batara. Kalau perut tidak terisi, nanti tak bisa pidato. Bagaimana kau bisa menjadi raja yang baik kalau kau memberi contoh yang jelek? Rakyat akan menuruti contoh pemimpin yang baik, tahu? Maka engkau tidak akan kuat menerima mahkota raja ini. Untuk calon yang terakhir, kupanggil ayam kate. Cepat naik ke mimbar ini. Jangan megal-megol saja. Terima kasih, Paduka Batara Dewa. Nah, pakaianmu bersih dan putih seperti salju. Itu lambang kesucian. Cuma ada satu setel ini, Batara Dewa, sebab kami miskin. Ya, aku tahu. Dan sesuai dengan hatimu yang sungguh-sungguh murni. Oleh sebab itu, tunjukkan semua itu kepada teman-temanmu di sini. Apakah hamba mampu, Batara? Sebab kami ini kecil dan sering dihina oleh teman-teman lain. semuanya itu hanya kekhawatiranmu saja. Nah, sekarang coba buktikan bahwa meskipun tubuhmu kecil, tapi kau bisa menjadi besar dan ternama. Dan silakan naik ke mimbar ini untuk berpidato. Saudara-saudara sekalian, betapa bahagianya bahwa kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat ini. Ini merupakan suatu anugerah besar yang dilimpahkan kepada kita sekalian. Untuk itu, kami akan mengajak saudara-saudara bersemboyan, bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Setelah kita sekalian menyaksikan dan mendengarkan pidato dari ayam kate ini yang lincah, sederhana, jujur, dan lancar bicara, maka pilihan jatuh pada detik ini pula. Ayam kate. Oleh karena itu, ayam kate berhak dinobatkan menjadi raja bangsa ayam. Nah, begitulah jalannya pemilihan raja untuk para ayam yang jatuh ke tangan ayam kate. Untuk itu, Dewa menyerahkan tugas-tugas kepada ayam kate untuk memilih dan mengatur susunan pemerintahan kerajaannya. Saudara-saudara, marilah kita melanjutkan pemilihan ini untuk jabatan-jabatan sebagai patih, menteri, dan lurah. Paduka Raja, kalau hamba boleh usul untuk jabatan patih dan menteri ditunjuk saja oleh Paduka Raja. Sedangkan jabatan lurah dengan cara pemilihan. Kami setuju dengan usul ayam kampung itu. Baiklah. Aku sebagai kalkun kurang setuju yang dimaksud itu. Lalu usul ayam kalkun apa? Kalkun berhak menggeser kedudukan raja. Ayam kalkun tidak waras. Mohon, kalkun diberi perhatian. Bahkan kalau perlu ditindak tegas. Lo, apa salahku? Kalkun harap dia. Baik, diam, baiklah. Ya. Sebagai jabatan patih, aku akan menunjuk ayam hutan. Dan ayam negeri kutunjuk sebagai menteri. Aku sebagai lurah. Sebagai lurah? Tidak mungkin kau ayam kalkun. Pokoknya aku lurah. Kalkun, diam! Ure, pokoknya aku lurah. Paduka, rupa-rupanya kalkun mau nekat saja. Dia khawatir kalau tidak menduduki jabatan apa-apa. Iya, dia membandel. Untuk itu, si kalkun tidak mungkin dapat dipercaya. Lalu bagaimana dapat menenteramkan kalkun itu? Saya usul, sekarang kita adakan semacam perlombaan. Aku setuju. Lalu? Perlombaan itu yang mudah saja. Nek, coba katakan Patih. Lomba macam apakah itu? Lomba lari mengelilingi kerajaan ini, Paduka. Apa itu mungkin? Mungkin saja, Paduka. Jadi ayam kampung melawan ayam kalkun, dan yang menang kita jadikan lurah. Begitu maksud Pati, Paduka. Bagus kalau begitu. Besok akan kita mulai. Sekarang perlombaan lari mengelilingi kerajaan dimulai, yaitu ayam kampung melawan ayam kalkun, dan yang menang akan kuangkat sebagai lurah. Hai, ayam kampung, sungguh kampungan benar kau ini. Aku memang kampungan, tidak seperti kau hidup di kota, terus menjadi sombong dan ke kota-kotaan. Ayam kampung kecil akan kugilas dengan kakiku yang kuat dan hebat ini. Langkahmu akan puntang banting. Kau tidak akan bisa mengungguli aku. Jangan banyak bicara, ayam kalkun. Nanti kita buktikan saja. Nah, ayam kalkun dan ayam kampung sudah siap? Sudah, Paduka. Rebes. Beres, Paduka. Pada tembakan ketiga, kalian lompat dan lari. Awas, perhatikan aba-aba. Aduh, kakiku seperti patah. Kau pontang-panting sendiri. Kau tidak mampu menghadapi sekecil ayam kampung itu, ya. Aku tidak tahu kalau kekuatan ayam kampung begitu besar. Kukira aku dapat menang. Kakiku tergilir. Habis kau besar mulut sih. Makanya jangan sombong. Selamat berhasil, ayam kampung. Terima kasih, ayam negeri. Menteri. Selamat, ayam kampung. Terima kasih, Pati. Tenagamu lebih kuat daripada kalkun. Aku sudah biasa terlatih untuk lari sejauh itu. Iya. Memang lebih-lebih di kampung jalannya berbatu. Jadi jalan seperti di kota ini bagimu bukan apa-apa. Setelah kita menyaksikan perlombaan lari antara ayam kalkun melawan ayam kampung, dan yang dimenangkan ayam kampung, maka pada detik ini pula ayam kampung kulantik sebagai lurah. Demikianlah jabatan lurah dipegang oleh ayam kampung, sehingga dia menguasai bawahannya, termasuk ayam kalkun. Tetapi rupanya, ayam kalkun tidak senang diperintah oleh ayam kampung. Ia membantah perintah-perintah yang dianjurkan oleh lurah. Lurah kampung tidak bijaksana. Sekarang kerja, besok kerja. Isinya cuma kerja bakti terus. Jadi kalkun belum tahu Iya, kalau membuat gapura itu ya ada batasnya. Jangan terus menerus kerja. Bagaimanapun, ini semua perintah sang raja. Kliuk, itu rajamu, bukan raja aku. Kau berani bilang begitu? Loh, mau apa? Apa kau mau membayar aku? Yang jelas kau sebagai rakyat biasa harus mengikuti dan menepati kewajiban. Kliuk. Seolah-olah kau yang paling pandai di sini. Kliuk. Kampungan. Ini perintah, saudara. Pokoknya aku tidak mau tunduk kepada semua itu. Entah itu lurah, entah itu raja, entah itu dewa. Aku tidak mau tunduk. Ayam kalkun. Tolonglah. Akulah dewa yang berkuasa atas semua makhluk di dunia ini. Jadi kau dewa yang maha agung. Aku mendengar kata-katamu yang menghina lurah, raja dan dewamu. Sungguh demi dewa, aku tunduk padamu, dan aku tidak berkata lagi seperti tadi. Ampun dewa. Kau tidak bohong. Tidak. Tapi kata-katamu yang tidak pantas telah kau lontarkan dan tidak mungkin dapat dicabut kembali. Oleh sebab itu, mulai sekarang kau dan anak keturunanmu akan dihukum karena kesombonganmu. Maka kau dikutuk menjadi bahan tertawaan manusia. Ampun dewa. Dan tugasmu di kerajaan ini adalah menjadi penjaga pintu. Ingat, barang siapa yang sombong tidak akan menjadi bahagia.